Please welcome Grogot. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk panitia Lumajang Death Metal Syndicate sudah bikin acara ini. Terima kasih buat kalian sudah hadir di Kota Lumajang untuk menyaksikan Lumajang Death Fest. Okay. Next song. Unpredictable. Thank you. Oke. Cukup berkeringat untuk sore ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Pertama-tama saya mohon maaf. Mungkin beberapa state grogot saya berhalangan hadir karena dikarenakan mungkin masalah pekerjaan, ada masalah keluarga juga. Sehingga untuk beberapa panggung kemarin kita dibantu oleh teman kita Bima dari Kediri. Terima kasih Bima sudah membantu saya untuk additionalin saat saya berhalangan hadir. Cek ngelak. Ngelak mas. Untuk perayaan tahun baru ini, semoga kita kedepannya diberi kesuksesan, keberkahan, kesenangan, keselamatan. Dan terima kasih juga buat kalian untuk menyalurkan hobi dan kesenangan di sini. Tidak dengan mungkin konvoy di jalan, atau sebagai gangster atau apalah itu. Saya senang melihat kalian di sini dengan hobi dan kesenangan kalian. Dan juga keliaran kalian. Oke, next song. The sign off. We'll be right back. Oke. Oke, sangat liar, keren. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin kehadiran teman-teman di sini tidak hanya dari kota Lumajang, mungkin dari area tapal kuda lain seperti Jember, Probolinggo, Pasuruan, mungkin situ Bondo, Banyuwangi. Oke, terima kasih kedatangan kalian di sini. Mungkin juga dari Malang, Sidoarjo, mungkin ada Surabaya yang bisa hadir di sini. Terima kasih. Kehadiran di sini kalian sangat keren, sangat membantu untuk panitia untuk menyelenggarakan Lumajang Dead Fest untuk selanjutnya. Terima kasih untuk semua. Masih bersemangat. Oke, okay, fuck yeah. Next song. The Diabolical Savagery. Oke. Terima kasih sudah bersenang-senang di sini. Setelah ini mungkin masih ada teman-teman kita dari Resume, Dead Vomit yang akan menghibur kalian untuk bersenang-senang di sini. Jangan berancak dulu. Oke, lagu terakhir dari kami. Saya minta kalian pilihan di lagu terakhir ini. Oke, pilihan semangat. The last song, Rotten Flesh, Barbarism. Thank you.